ucap kata telah mencerita merasa kemarah hanya merenung kabur berkabung menyesali diri bagai impian seni yang mengawali kisah legenda kehidupannya kisah legenda kehidupannya. Terjadi tanpa disadari hanya dunia terbukti Thank you.